Bismillah. Kita lanjutkan. Kembali kepada kelompok Jahmiyah ini, mereka telah divonis kafir oleh para ulama kita. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bahkan menyebutkan dalam kitabnya An-Nuniyah, "Walaqad taqallada kufrahum khamsuna fi ashrin minal ulama'i fil buldani wallalika iyul imamu hakahu anhum bal hakahu qablahu Tabarani." Dan sungguh telah yakni meyakini kafirnya mereka khamsuna fi ashrin, 50 kali 10 yakni apa, 500 minal ulama'i fil buldan, dari ulama di berbagai negeri sudah menfonis mereka sebagai kuffar. Wallalaka'i yuhakahu anhum, al-imam al-lalaka'i telah menceritakan, ya menyebutkan ulama-ulama itu. Bal hakahu qablahu at-Tabarani, dan telah menyebutkan sebelumnya al-imam Tabarani. Ya, jadi karena nampak jelas sekali penyimpangannya. Disebutkan bahwa bahkan ada seorang Arab Badui dapat menilai kafirnya mereka Al-Jahmiyah. Ya. Suatu saat diceritakan Jahm bin Safwan berceramah di hadapan orang-orang untuk apa? Ya, untuk menyesatkan dengan gaya-gaya ilmiahnya, sok ilmiah. Yang dia di situ menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak punya sifat-sifat dan nama-nama dan seterusnya. Ya. Ya. Akhirnya si Arab Badui mendengar, dan dia dengan fitrahnya dan yakni keislamannya yang masih lurus, dia akhirnya berkomentar. Langsung keluar syair-syairnya secara spontan. Dia katakan, "Ala inna Jahman kafirun bana kufruhu. Wa man qala yawman qawla Jahmin faqad kafar." Ala inna Jahman, sungguh Jahm telah kafir. Bana kufruhu, nampak jelas kekafirannya. "Wa man qala yawman qawla Jahmin faqad kafar." Dan siapa yang mengatakan atau berkeyakinan seperti keyakinan Jahm, maka dia pun kafir seperti Jahm. Ya. Itu langsung difonis seperti oleh seorang Arab Badui dengan fitrahnya, ya, dengan keislamannya yang masih lurus. Kenapa? Ya. Karena kata beliau, kata si Arab Badui ini, "Laqad dhalla Jahmun id yusammi ilahahu alimun bila ilmin basirun bila basar." Karena dia telah mengatakan Allah itu berilmu tapi enggak punya ilmu. Allah itu alim. Alim kan kalau kita terjemahkan maha berilmu, ya kan? Bila ilmin, tapi dia enggak punya ilmu. Basirun bila basar. Allah maha melihat tapi enggak punya penglihatan. Ya. Terus sampai dia katakan, "Ayurdhika allau qala ya jahmu qailun abu kamruun hurrun khatirun bila khatar tawilun bila tulin qasirun bila qisar." Wahai Jahm, seandainya ada orang mengatakan bapakmu itu, ya, panjang, tinggi tapi enggak punya ketinggian, atau qasirun, pendek tapi enggak punya kependekan. Ya. Ahuz antarahu. Ahuz antarahu am hijaan amadhan tarahu am hijaan musubbatan. Kamu anggap kalau orang ngomong seperti ini kepada bapakmu itu sebetulnya pujian atau celaan? Ya, jelas orang dianggap mengejek, ya kan? Bukan memuji tapi justru mengejek. Akhirnya dia katakan, "Fa innaka syaitanun bu'itsta li ummatin tusayyiruhum amma qaribin ila saqar." Kalau begitu sesungguhnya kamu wahai Jam sesungguhnya syaitan. Bu'ith dali ummatin yang diutus ke umat ini yang akan mengarahkan manusia kepada neraka Saqar. Wah, orang langsung yang hadir langsung benar juga ini kata si Badui ya. Langsung semuanya sadar ya, meninggalkan Jam bin Sofwan ya, dan meninggalkan ajakannya. Jadi ahibati billah rahimakumullah. Jadi kekafiran Jam bin Sofwan sangat jelas. Makanya akhirnya Jam bin Sofwan ini dihukum mati. Ya. Dieksekusi karena kekafirannya. Karena telah mensifati Allah dengan sifat yang tidak pantas, bahkan mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dia dihukum mati di daerah Muru pada masa khilafah Hisham bin Abdul Malik. Pada masa khilafah Hisham bin Abdul Malik. Dan sebelumnya gurunya Ja'ad juga dihukum mati. Ya. Gurunya yaitu Ja'ad bin Dirham juga dihukum mati. Yang mengeksekusi adalah Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Dia berpidato di hadapan umatnya ketika hari raya Idul Adha. Setelah sholat dia pun berkhutbah dan mengatakan, ayuhan nas, dahu taqabbalallahu duhayakum. Wahai manusia, berkurbanlah kalian. Semoga Allah menerima kurban kalian. Fa inni mudahhin bi Ja'ad bin Dirham. Adapun saya sekarang, kurban saya adalah Ja'ad bin Dirham. Ya. Fa innahu za'ama annallaha lam yattakhidh Ibrahima khalila wa lam yattakhidh Musa wa lam yukallim Musa taklima. Karena dia berkeyakinan bahwa Allah Azza wa Jal tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil, dan dia berkeyakinan bahwa Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Yang keduanya tadi disebut di Quran, ya kan? Wattakhadallahu Ibrahima khalila wa kallamallahu Musa taklima. Dua ayat Quran jelas. Dia ingkari semuanya didasari bahwa Allah tidak punya sifat. Maka dia telah murtad. Akhirnya dieksekusi, dihukum mati oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah, inilah akhir daripada kekufuran. Dan ketika itu sunnah masih kuat, sunnah tegak, ya. Sehingga orang-orang yang seperti itu tidak punya celah. Orang-orang yang seperti itu tidak punya celah. Jahmiyah tidak punya celah. Ya, tapi yakni zaman kita, yakni kita sangat prihatin tentunya dengan kondisi masyarakat yang sudah tidak peduli dengan penyimpangan akidah. Ya, penyimpangan akidah dianggap biasa, penyimpangan tauhid dianggap biasa, ya. Sementara hal-hal yang sepele ringan dianggap luar biasa, bahkan yang sunnah malah dianggap sesat. Ini kan sudah sangat terbalik. Ya. Allahu musta'an, semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki kita semua dan memperbaiki umat muslimin, menjadikan mereka orang-orang yang paham agama dan mengamalkan agama sehingga dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sementara itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.